وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول رب سلم حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. رواه مسلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Berkata atau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis Hudzaifah dan Abu Hurairah, dan kita sudah jelaskan setengah dari hadis ini atau 2/3 dari hadis ini, dan kita masuk ke ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa yamuru awwalukum kal barqi qutu bi abi ummi ayu shay'in kamaril barq, dan orang pertama di antara kalian melewati as-sirat itu seperti secepat kilat. Lalu aku bertanya bi abi wa ummi ayu syai'in kamaril barqi, dengan ayah dan ibuku sebagai tembusannya. Ini bahasa di dunia bahasa Arab untuk penekanan seperti apakah secepat kilat itu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukankah engkau sudah melihat bagaimana kilat itu datang dan pergi hanya dengan sekejap mata, ya secepat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu secepat angin yang berhembus, lalu secepat angin, secepat terbangnya seekor burung. Wa syaddi rijali tajri bihim a'maluhum, lalu secepat orang yang berlari. Tajri bihim a'maluhum, mereka berlari atau amal mereka ya, mereka berlari atau mereka melakukan kecepatan itu semua dengan amal-amalnya. Amal-amalnya menentukan kecepatan mereka, itu maksudnya. Wa nabiyyukum qa'iman 'ala shirath yaqul rabbi sallim sallim. Dan nabi kalian itu berdiri di atas shirath sambil meminta kepada Allah, rabbi sallim sallim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Hatta ta'jizu 'amalul ibad, hingga amal manusia tidak mampu membawa mereka. Hatta ya rajulun la yastati'u sayr ila zahfa, sampai ada seseorang tidak mampu berjalan kecuali dengan merangkak. Wa fi hafati sirat kalalib mu'allaqatun ma'mura bi akhdhi man umira bihi, dan di tepi kanan dan kiri sirat ada kalalib, ada besi-besi yang berkait dan bergantung. Jadi di sebelah kanan dan kiri itu ada besi pengait, dalam riwayat duri-duri tajam, nanti kita bahas juga. Dan mereka menyambar siapapun yang Allah perintahkan, mereka mencaplok manusia, mereka mencaplok manusia. Maka ada orang yang terluka atau terpleset, terluka tapi selamat, namun ada orang yang juga masuk ke dalam api neraka jahanam. Lalu Abu Hurairah mengatakan, demi Allah yang jiwa Abu Hurairah berada dalam genggamannya, sesungguhnya dasar neraka itu sejauh perjalanan 70 70 kali musim gugur, 70 tahun musim gugur hanya sekali dalam setahun. Hadirin yang memuliakan, inilah sirat, inilah sirat. Sirat yang menakutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 71, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah." Dan tidak seorang pun dari kalian melainkan pasti akan melewati hal tersebut. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyah. Dan hal itu adalah kepastian dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para sahabat seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ka'ab, yang dimaksud mendatangi neraka dalam ayat ini adalah melewati sirat. Jadi ilawariduha di dalam ayat ini itu tafsirnya melewati sirat, sebuah jembatan yang dihamparkan di atas neraka jahannam, dan itu adalah akses menuju surga. Akses menuju surga. Dan Allah katakan di dalam ayat ini, kana 'ala rabbika hatman maqdiyah. Ini adalah kepastian dan ketetapan dari Allah. Kepastian artinya kita akan melewati hal tersebut. Antum bercermin, maka wajah yang antum lihat dalam cermin itu akan melewati sirat itu. Antum melihat sebelah kanan, sebelah kiri antum, mereka akan melewati sirat itu. Mungkin bagi orang yang tidak mengerti, isu ini tuh tidak terlalu besar bagi dia. Orang yang belum baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin ini hanya seperti melewati sebuah jembatan, sebuah jalan yang biasa mereka lewati ketika di dunia. Tapi mari simak hadis berikut ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayu tabil jisr." Kemudian didatangkan jembatan tersebut, sirat itu didatangkan. Fayuj'al baina dhahray jahannam, dan diletakkan di atas neraka jahannam. Qulna ya Rasulullah, wa mal jisr? Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu jisr? Apa yang dimaksud dengan jembatan? Apa yang dimaksud dengan sirat? Qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, man hadatun mazillatun alaihi khatatif wa kalalib. Kata beliau, itu jembatan sangat licin. Sangat licin. Licin luar biasa. Mazillatun, menggelincirkan. Jadi bukan hanya licin, tapi menggelincirkan. Licin dan menggelincirkan, dan di bawah kita jahannam. Sangat licin dan menggelincirkan, dan di bawah kita neraka jahannam. Alaih khatatif wa kalalib wa hasaka mufaltaha laha syaukatun uqaifa. Lalu Nabi mengatakan, di atasnya terdapat besi-besi pengait, besi-besi pengait, dan kawat-kawat berduri yang ujungnya bengkok. Renungkan, ada besi pengait dan kawat-kawat berduri yang ujungnya bengkok. Yang ujungnya bengkok. Takunu binajat yuqalu laha sa'dan. ia bagaikan pohon berduri yang ada di Najd, dikenal dengan pohon Sa'dan, dikenal dengan pohon Sa'dan. Ujung-ujungnya bengkok, hadirin. Dalam riwayat, fatakhtafun nas bi'a'malihim, maka fungsi dari kalalib itu, fungsi dari besi-besi kawat-kawat berduri, lalu besi-besi pengait itu untuk mencangkok manusia, mencaplok manusia, menyerang manusia yang melewati sirat itu. Dan semua sesuai dengan amal-amal mereka. Fatakhtafun nasa bi'a'malihim, itu diserang, dicaplok, dikaitkan. Gimana sih begini, tarik gitu ya. Itu semua sesuai dengan amal-amal mereka, sesuai dengan amal-amal mereka. Gak ada yang ngandelin temannya, jemaah. Gak ada yang ngandelin suaminya. Gak ada yang ngandelin istrinya. Abu Sa'id dalam riwayat mengatakan, balagani anil jisar adaqtu minas sya'ar wa ahaddu minas saif. Sirat itu lebih tipis daripada selai rambut, dan lebih tajam daripada sebilah besi. Lebih tipis daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada besi. Dan sebagian riwayat mengatakan sangat panas, sangat panas. Maka kalau kita bisa simpulkan, jadi sirat itu adalah jembatan di atas api neraka jahannam yang mengantarkan seorang manusia ke surga. Dan Allah kata, wa in minkum illa wariduha, dan kalian tidaklah setiap kali kecuali akan melewati sirat tersebut. Kana ala rabbika hatman maqdiyah, dan sirat itu lebih tipis daripada rambut, lebih tipis daripada rambut, sangat-sangat tipis, sangat tipis, hadirin. Rambut itu berapa tipisnya? Anda pernah ngukur rambut antum? Rambut kita itu kurang lebih 17 sampai 181 mikrometer. Mikrometer. Dan masih ingat gak pelajaran matematika dulu? Enggak ya? Atau anak IPS? Gak apa-apa. Dan 1000 mikrometer itu sama dengan 1 milimeter. Jadi 1000 mikrometer itu 1 milimeter. Jadi kalau 17 mikrometer berarti 0,017 milimeter. Bukan meter ya, bukan senti, tapi mili. Jadi coba kalau rambut rontok tuh mikirnya ke akhirat gitu loh. Serius. Serius. Kita akan lewat itu, jemaah. Kita akan lewat jalan tersebut. Lebih tipis daripada rambut itu. Rambut kita yang 17 mikrometer. Dan lebih tajam daripada pedang. Sangat tajam. bahkan bisa membelah telapak kaki di keterangan para ulama, karena sesuatu yang sangat halus dan sangat kokoh, gak bisa putus, itu sangat tajam, sangat tajam. Lalu sangat licin, sebagaimana tadi kata Nabi SAW, licin. Lalu yang berikutnya menggelincirkan, sebagaimana tadi kata Nabi SAW. Dan diantara ulama menjelaskan maksud menggelincirkan adalah itu sirat tidak diam, tapi ke kanan, ke kiri. Gak diam, gak. Ke kanan, kiri. Dia bergerak, ya. Itu keterangan sebagian ulama. Lalu sirat itu sulit untuk dilihat. Sulit untuk dilihat. Sangat sulit untuk dilihat. Bayangkan setipis itu untuk bisa lihat. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 12, "Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim bushraakumul yawm." Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim. Di hari engkau melihat orang-orang beriman yang laki-laki maupun wanita, yas'a nuruhum, cahaya mereka itu bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Apa yang dimaksud cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka? Catat baik-baik, dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain, cahaya ketika melewati sirat. Cahaya ketika melewati sirat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, ala qadri a'malihim yamurruna ala sirat. Mereka melewati dan melalui sirat sesuai dengan amal ibadah mereka. Minhum man nuruhu mithlu jabal. Di antara manusia ada yang cahayanya seperti gunung. Cahayanya besar banget seperti gunung. Wa minhum man nuruhu mithlu nakhlah. Dan ada manusia yang cahayanya, Allah kasih cahaya sebesar pohon korma. Wa minhum nuruhu mithlu ar-rajulil qa'im. Dan di antara manusia ada yang cahayanya Allah kasih sebesar laki-laki atau seseorang dewasa yang berdiri. Wa adnahum nuran min nurihi fi ibhamihi. Dan yang paling rendah derajatnya, Allah kasih cahaya kepada dia tapi untuk jari kakinya saja, dan redup, nanti ada, lalu mati, nyala, mati, nyala, mati. Dan kita harus menghadapi jembatan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, Imam Dhahhak beliau menyampaikan, "Laisa ahadan illa yu'ta nuran yawmal qiyamah." Tidak ada satupun orang kecuali dikasih cahaya oleh Allah pada hari kiamat. Semua orang dikasih cahaya. Yang mukmin dikasih cahaya, yang munafik dikasih cahaya. Semua dikasih cahaya sama Allah. Semua dikasih cahaya, kata para ulama. Yang mukmin dikasih cahaya, yang munafik dikasih cahaya. Fa'idhan tahawila siram. Lalu ketika mereka berada di hadapan sirat, mereka berada di hadapan sirat, maka cahaya orang-orang munafik dimatikan sama Allah. Dimatikan. Dimatikan. Bayangkan. Dikasih harapan, dan begitu mau melintas dimatikan sama Allah. Dimatikan. Sebagaimana selama ini di dunia mereka hanya casingnya aja beriman, hanya ngaku beriman, ada dikasih cahaya. Kan selama ini cuma ngaku aja, selama ini cuma klaim, selama ini cuma casing. Begitu di hadapan surat dimatikan sama Allah. Itu hadirin yang Allah muliakan. Falamma ra'a dhalika al-mu'minun ashfaqu an yutfa'a nuruhum kama tufi'a nurul munafiqin. Itu ketika cahaya orang-orang munafik dimatikan, itu yang shock bukan hanya orang munafik, tapi orang-orang beriman yang ada di lingkungan tersebut. Ashfaqu, yang shock bukan hanya orang munafik, tapi orang-orang beriman shock jemaah. Atau bayangin gak sih, kita lagi pegang cahaya, tiba-tiba cahaya depan kita tuh mati. Dan orang munafik kan gak kelihatan, casingnya mukmin. Gak kelihatan. Kecuali dia pakai atribut, oh tenang, dia emang gak beriman dia. Orang munafik, sama-sama baju, sama-sama pakai gamis, sama-sama pakai hijab, sama-sama. Tiba-tiba dia mati. Bayangin gak sih hadirin sekalian? Dan orang munafik kan jumlahnya banyak. Orang munafik jumlahnya sangat banyak. Ini kita baru bicara, kita beriman ya. Kita belum bicara, jangan-jangan kita munafik. Ini kita beriman, atau bayangin gak sih, kita ngantri nih. Terus, 5 orang di hadapan kita, lampu cahayanya mati. 4 orang depan kita mati lagi. Yang ketiga mati lagi. Lalu kedua depan kita mati lagi. Lalu persis depan kita mati lagi. Itu apa gak jantungan jemaah? Mati. Ini kita bicara jika kita beriman. Itu apa gak hancur? Lalu kita bisa santai hari ini. Gak serius gunakan waktu. Beriman hanya lisan. Mati. Cahayanya mati. Mati lagi. Kan kita harus mikir, ini mati. Mati gue. Padahal kita gak ada masalah. Tidak ada masalah. Hadirin Allah muliakan, makanya kata Al-Qurtubi, wa anta tanzur ilaihim kaifa yankisun. Coba anda renungkan pada hari itu, anda melihat mereka bagaimana mereka berjatuhan di neraka. Kita lihat sendiri. Lalu Kalau kita ingat amalan kita bagaimana, sholat kita gak khusyuk, kalau kajian ngantuk, gak datang, lalu gak jaga waktu sholat, gak puasa Ramadan bertahun-tahun, itu ya Allah, Allahumma sallim sadrin. Kita lagi sujud dan kita ingat dunia. Ada yang ternyata gak terima agama Allah, hanya mau amalan yang enak aja, yang gak enak ada aja alasannya. Itu apa gak hancur hati hadirin? Padahal cahaya masih ada. Makanya kata doa, begitu cahaya orang munafik mati, itu yang syok bukan hanya munafik, orang mukmin bingung hadirin. Khawatir. Lalu mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana, wahai Rabb kami, tolong jaga cahaya kami, tolong jaga, jangan sampai mati ya Allah, jangan sampai mati. Minta dijaga sama Allah. Ih, ketakutan jemaah. Itu neraka, besi-besi pengait, duri-duri. Kita bayangkan sih, kita lagi jantik di depan kita ketampar sama duri tersebut, masih bisa ketawa hadirin? Gak rasa takut sama Allah? Kita masih mau makan uang haram? Apa artinya kita dapat 100 miliar tapi harus mengalami hal seperti itu? Apa artinya kenikmatan sesaat zina kalau kita harus menjalani hal begitu? Wih jemaah, kan kita gak ngerti, dan kita kan bingung. Tiba-tiba depan kita kena, depan lagi kena lagi, kena lagi, kena lagi. Jadi bayangin gak sih kalau misal kita, depan kita semuanya munafik, belakang kita semuanya munafik. Kita beriman nih, tapi gimana shock, gimana turbulensi kejiwaan kita, gimana jantung kita tuh benar-benar gerak-gerak. Nah itu jembatan setipis rambut, setajam pedang. Hadirin yang memuliakan, coba renungkanlah. Umal hayatu dunia ilam mata'ul gurur, tidaklah kehidupan dunia kecuali permainan yang atau perhiasan yang menipu. Coba kita semangat ibadah, semangat belajar, mumpung masih ada kesempatan. Jaga sholat, tutup aurat. Dan ini bukan 1-2 meter. Ini neraka jahanam. Yas'a nuruhum, cahaya jemaah. Maka jalan cahaya di dunia, tuntutlah ilmu, karena ilmu itu cahaya jemaah. Al-ilmu nur, kata Imam Waqi'. Ilmu itu cahaya. Kita berharap dengan kita mencari ilmu, mencari cahaya, mencari cahaya, maka cahaya kita tidak akan mati pada saat kita melewati sirat. Itu hal yang perlu kita ucapkan. melihat orang misalnya berjalan di antara dua gedung kembar aja tuh kita deg-degan tadi. Berjalan di antara dua gedung. Dan mereka harus pakai ini kan, seprofesional, sehebat-hebat orang, mereka harus pakai ini kan. Pakai apa? Ya pakai besi lah atau pakai tongkat lah atau apa. Siapa legendnya waktu itu yang berjalan di Wall Street ya? Philippe Petit. Pakai begini. Philippe Petit pakai begini. Enggak pakai apa, enggak pakai penjagaan gitu. Sehingga tanah enggak pakai, dia enggak pakai apa-apa, dia pakai. Oh, itu langsung cuman Wall Street aja. Itu persiapannya tahunan loh. Benar gak mas? Berapa tahun dipersiapkan? Lima tahun. Kurang lebih tahunan nih. Tahunan. Tahu kan antum ceritanya? Ayo udah, itu baca sirah Abu Bakar aja lah. Baca sirah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan. Itu jalan lewatin dua gedung kembar Wall Street. Tahunan persiapannya setahu saya. Dan nanti kita gak ada persiapan teknis melewati itu. Tapi kita bisa persiapkan dengan amal ibadah kita, dengan tauhid kita, dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita jaga sholat, kita hadir di kajian, lalu kita amalkan ilmu kita. Kita bisa persiapan dengan akhlak yang mulia. Kita bisa persiapkan dengan jaga amanat. Ya, hari mengerikan jemaah. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu bagaimana dengan manusia pada saat itu? Bagaimana dengan manusia? Keadaan manusia disebutkan dalam hadis Hudzaifah ini. Mari kita lihat lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fayamurru awwalukum kal barqi." Dan yang pertama-tama dari kalian yang melintasinya itu seperti kecepatan kilat. Qultu bi abi wa ummi. Ayu syai'in kamaril barqi? Seperti apa kecepatan kilat tersebut? Lalu Nabi SAW mengatakan, seperti dia datang dan pergi sekejap mata. Kecepatan kilat tadi. Cepatnya luar biasa, cepat. Dan yang pertama kali Rasulullah SAW. Berapa kecepatan kilat? Kecepatan kilat itu kurang lebih 270 ribu sampai 300 ribu kilometer per detik. Bukan per jam, per detik. 270 ribu sampai 300 ribu kilometer per detik. Lebih cepat tadi, cepat, gak terasa. Dan kuncinya amal ibadah di dunia. Amal ibadah di dunia. Thumma kamarir rih. Lalu yang berikutnya itu secepat hembusan angin. hembusan angin hadir. Sebagai gambaran, angin tornado itu 113 meter per detik kan. Angin ketika hujan, kemarin hujan tuh, itu 83 meter per detik. Hembusan angin itu 49. Sepoi-sepoi, nah, yang amalnya sepoi-sepoi ini, nah, itu 2 meter per detik. Sepoi-sepoi. Itu seperti Boeing 737 itu landing. Nah, itu angin. Oke lah hadirin. Angin. Thumma kamari tayr. Lalu seperti kecepatan burung. Lalu dalam keterangan yang lain seperti kecepatan kuda. Kuda bisa 30 km per jam, 88 km. Atau orang lari. Orang lari. Wasyad dirijal. Itu kurang lebih 13 km per jam. Cepat lari. Oh cepat hadirin. Adapun Mas Usain Bolt itu bisa sampai 43 km per jam. Tapi itu gak harus seperti dia di dunia. Tapi kalau di akhirat, kecepatan itu menarik hadirin. Lalu la yastati'u sayr illa zahfa. Lalu hadirin yang Allah muliakan, kita kembali lagi ke hadisnya. Lihat hadisnya lagi hadirin. Kata Nabi SAW, hatta yaji ar-rajul la yastati'u sayr illa zahfa. Sampai ada seseorang tidak mampu berjalan kecuali dengan merangkak. Kecuali dengan merangkak. Kondisi seperti itu lalu hanya bisa merangkak. Hanya bisa merangkak. Kali itu kata Nabi SAW, wafi hafatai sirat al-kalali mu'allaqah. Lalu di sisi-sisi kanan kiri ada kalali, ada besi-besi berduri yang mencangkok orang yang Allah perintahkan untuk diceburkan ke dalam api neraka Jahannam. Itu kail-kail besi bergelantungan, atau kait-kait besi itu bergelantungan sebelah kanan sebelah kiri. Ada yang terluka tapi selamat tadi. Ada yang sempat terpleset tapi selamat. Dan ada yang terjungkil di dalam api neraka Jahannam. Dalam riwayat, faminhum man yubaqu bi'amali, ada yang jatuh karena perbuatannya di dunia. Waminhum yukhardal thumayanju, lalu ada juga yang tergelincir lalu pada akhirnya dia selamat. Lalu pada akhirnya dia selamat. Hadirin yang Allah muliakan, itu sesuai dengan kecepatan mereka dalam menyambut dan melaksanakan perintah-perintah Allah di dunia. Itu catat baik-baik kaidah ini. Kecepatan kita dalam melintasi shirath itu sangat ditentukan dengan kecepatan kita dalam menyambut dan melaksanakan perintah-perintah Allah, agama Allah pada saat kita hidup di dunia. Semakin cepat kita melaksanakan, maka semakin cepat. Semakin lambat kita melaksanakan, maka semakin lambat, kata para ulama. Kecuali jika kita taubat-taubatan nasuha. Oleh karena itu jangan gampangkan hal ini. Tapi kan butuh waktu, betul butuh waktu. Tapi terkadang kita bukan maju tapi stagnan, dan banyak yang mundur. Ada banyak orang yang sebelum pandemi semangat kajian, datang hadir, hilang sekarang hadir, hilang. Coba dipikirkan. Ingat kecepatan yang disirat. Pokoknya kalau kita malas, futur kita kumat, syaitan bisikin kita, ingatlah kita akan melewati shirath tersebut. Dan ulama menjelaskan salah satu yang menentukan kecepatan kita nanti, istijabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambutan kita kepada Allah, secepat apa kita menyambut? Kecepatan kita dalam mengakui kesalahan kita. Kecepatan kita dalam menerima kekhilafan, lalu beristighfar, bertobat. Sebagian orang ketika salah terus diingatkan, ngeles ke sana, ngeles ke sini, defense, cari pembenaran. Semakin Anda lama menerima, itu menentukan kecepatan Anda pada hari kiamat kelak. Menentukan kecepatan. Hadirin yang Allah muliakan, maka itu tadi kontras. Ada yang luka parah, ada yang tergelincir, ada yang merangkak, ada yang merangkak, ada yang bergelantungan, terpleset, tapi masih sampai, hampir jatuh tapi masih sampai. Tapi ada juga yang berlari, ada yang juga seperti naik punggangan, ada yang juga seperti burung, ada yang seperti hembusan angin, ada yang seperti kecepatan kilat. Secepat apa kita menyambut seruan Allah? Secepat apa kita beribadah kepada Rabbul Alamin? Gak ada waktu, hadirin. Kita harus berubah. Tapi betul, berubah harus bertahap. Tapi ketika menjalani tahapan-tahapan itu juga bukan lelet, jemaah. Berubah harus bertahap. Allah tidak turunkan 30 juz di Gua Hira. Allah berfirman, inna sanuki alika qawlan taqila, dalam surah Muzammil ayat 5. Kami turunkan kepada engkau ucapan yang berat. Berat memang. Emang gak mudah, berat. Al-Quran turun berangsur-angsur. Itu kenyataan, itu real. Dan kita butuh waktu memang. Kita butuh waktu. Makanya ketika orang musyrik nyinyir, dan Allah firmankan, jelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 32, waqala alladziina kafaru, berkata orang-orang kafir, laula nuzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa Al-Qur'an enggak diturunkan sekali? sekaligus 30 juz Al-Fatihah An-Nas selesai di Gua Hiro misalnya, kenapa ribet banget sih nanti 5 ayat, nanti berapa ayat, nanti berapa ayat. Apa kata kadzalika linuthabbita bihi fuadak, lalu Allah berfirman beginilah cara kami mengokohkan hatimu wahai Muhammad, mengokohkan hati, warattalnahu tartila, dan kami bacakan pelan-pelan, pelan-pelan, tartil itu bertahap, sepakat kita, itu konsep, bukan merubah telapak tangan. Tapi setiap tahap itu kan ada waktu. Perubahan bertahap bukan jalan di tempat, apalagi mundur ke belakang. Bertahap. Kita coba kita evaluasi kita setelah pandemi dan kita sebelum pandemi itu bagaimana, atau kita dengan kondisi sekarang atau sebelum itu seperti apa? Semangat kita misalnya ke kajian itu seperti apa? Semangat kita dalam menuntut ilmu itu seperti apa? Semangat kita dalam mengamalkan itu seperti apa? Hadirin, kita jalan sendiri nanti, sendiri, tenggelam, gak kelihatan. Oleh karena itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan hadirin Allah muliakan, pada hari itu dalam hadis Muslim, fakunu ana wa ummati awwala man yujizu, Nabi SAW bersabda, aku dan umatku orang yang pertama kali melewatinya. Aku dan umatku orang yang pertama kali melewatinya. Jadi yang pertama kali melewati Rasulullah SAW. Wala yatakallamu yawma idzin ila rusul, dan tidak ada yang bicara pada saat itu kecuali para rasul. Tidak ada yang bicara kecuali para rasul. Kecuali para rasul. Dan apa yang mereka sampaikan? Wa da'wa ar-rusul yawma idzin Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, selamatkan. Itu. Gak ada yang bicara kecuali para rasul. Dan rasul, para rasul mengatakan, ya Allah selamatkan, selamatkan. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang dibawakan Imam Nawawi, wa nabiyyukum qa'imun 'ala shirath yaqulu rabbi sallim sallim, dan nabi kalian itu berdiri di atas shirath dan mengatakan dan berdoa, ya Allah selamatkan, selamatkan. Ya Allah, nabi kita mikirin kita coba. Para rasul memikirkan umatnya. Diriwayatkan, riwayat ini dibawakan Imam Qurtubi dalam Tadhkirah, pada saat itu beliau menyampaikan, ya Rabbi ummati ummati, wa ya Rabbu umatku umatku, la as'aluka liyum nafsi wala Fatimata ibnati, ya Allah selamatkan umatku umatku, saya gak minta tentang diri saya gak minta untuk Fatimah, saya minta untuk umat saya sallallahu alaihi wasallam. Dan lucunya kita nomor dua kan beliau selama ini. Ada aja alasan kalau diajak ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nomor dua kan beliau, di bawah hobi kita, di bawah keinginan kita, di bawah ambisi kita terhadap harta, di bawah cinta kita kepada istri kita, anak kita, suami kita, orang tua kita. Kita nomor dua kan, di bawah keinginan kita untuk bermaksiat, mengerjakan hal yang haram. Dan pada saat itu ummati ummati, Nabi SAW, ya Allah umatku umatku. Dan dalam riwayat yang diriwayatkan ini, saya gak minta untuk diriku ya Allah, saya gak minta untuk Fatimah, saya minta untuk umatku. Hadirin, tahu dirilah kita hadirin. Apa yang sudah kita berikan kepada Nabi SAW? Ini sosok mikirin kita sampai hari kiamat, mikirin kita. Minta sama, minta kepada Allah untuk kita. peduli sama antum nanti. Enggak peduli. Geng kita yang kita banggakan itu enggak peduli sama kita. Al-akhila'u yawmaidin ba'dum li ba'din adu ilal muttaqin. Itu teman-teman akrab jadi musuh pada hari kiamat. Jadi musuh. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Itu harta kita yang kita banggakan. Itu kan dilelehkan sama Allah. Kalau digunakan untuk bakar kita. Kalau kita gak benar-benar jaga tuh. Ada yang peduli. Tapi Rasulullah SAW peduli sama kita. Rasulullah SAW mikirin kita. Doa, ya Al-Rabbi, salim, salim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Gak ada waktu lagi hadirin. Mari kita perbaiki diri kita hari ini. Dan ambil pelajaran lah. Allah kasih pandemi kepada kita. Dan kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi minggu depan, dua bulan yang lagi. Yang ada ya, apa yang kita bisa lakukan hari ini, lakukan hari ini. Idza asbahta fala tantadhir al-masa wa idza amsayta fala tantadhir as-subah. Kalau ada waktu pagi, jangan nunggu sore. Kalau waktu sore, jangan nunggu pagi. Ini yang perlu kita camkan. Manusia enggak bisa. Diriwayatkan orang yang merangkak, yang sulit segala macam, bingung dia, kenapa kok ini terjadi? Allah mengatakan dalam riwayat, "La ubatti bika innama abta'a bika 'amaluk." Saya enggak pernah lambatkan Anda. Yang buat Anda lambat berjalan di atas sirat itu amal-amal Anda sendiri. Ini masalah amal hadirin. Ini masalah apa? Ini masalah ibadah. Ini masalah ilmu nafi. Ini masalah sujud kita. Ini masalah zikir pagi petang kita. Ini masalah sholat lima waktu kita. Ini masalah sholat duha kita. Allah Ta'ala alam. Dan terakhir hadirin sekalian, saya bacakan ucapan dari Al-Imam Qurtubi dalam kitab Tadhkirah. Beliau menyampaikan, ini penutup kita. فتفكر الآن فيما يحل بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته ثم وقع بصرك على جهنم. Coba renungkan, kata Imam Qurtubi. Apa yang terjadi dengan hati Anda? Apa yang terjadi dengan kalbu Anda? Jika Anda melihat sirat berada di hadapan Anda, betapa halusnya, tipisnya. Lalu pandangan Anda tertuju ke bawah. Lalu Anda melihat neraka jahanam. Lalu telinga Anda mendengar betapa menggegarnya suara-suara dari neraka jahanam tersebut. Waqad kullifta annaka tamshi 'ala sirat. Dan pada saat itu hanya ada satu perintah. Berjalanlah melewati sirat. Gak ada opsi lain. Gak ada opsi. Perintahnya hanya satu pada saat itu. Berjalanlah melewati sirat. Di tengah-tengah pemandangan yang sangat mengerikan. Neraka. Dan suara yang gak pernah kita dengar sebelumnya. Suara yang menakutkan. Suara yang paling horor yang pernah kita dengar. Lalu gak ada jalan untuk mundur. Gak ada balik kanan. Gak ada digantikan orang. Ma'adha'fi halika wa tirami qalbika. Dan pada saat itu, kondisi Anda lemah. Hati Anda bergoncang, turbulensi dalam hati kita. Fatazalzal qadamu. Itu kaki gemeter, jemaah. Kaki gemeter. Dan punggung Anda berat sekali untuk dibawa melangkah. Berat bil auzar al mani ala kamil al mashi ala basatil ar fadlan ala hiddati sirat. Berat karena dosa. Kata Imam Qurtubi, kalau Anda merasa berat untuk berjalan di atas permukaan bumi dalam rangka beribadah, apalagi melewati sirat. Jadi gini, kalau kita berat bangun malam, yakinlah kondisi kita pada saat sirat jauh lebih berat. Kalau kita berat untuk melangkahkan kaki ke kajian, yakinlah bahwa kondisi ketika kita di sirat jauh lebih berat. Kalau kita gak berhasil dengan minta pertolongan, karena kita gak minta pertolongan sama Allah, lalu kita gak berhasil untuk belajar, untuk ibadah, maka jangan berharap berhasil di sana, kecuali kita taubat kepada Rabbul Alamin. Wa kaifa bika idza wada'ta 'alaihi ihdar rijalaik, idza wudi'at 'alaihi ihdar rijalaik. Lalu bagaimana kondisi Anda jika salah satu kaki Anda diletakkan di atas sirat tersebut, di ujung? Langkah pertama ini, hadir, langkah pertama. Fa ahsasta bihiddatihi. Lalu Anda benar-benar merasakan tajamnya jembatan tersebut. Kaki pertama melangkah. Di saat itu kita merasa apa yang dijelaskan ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, real dan benar-benar tajam. Ketika dikatakan lebih tajam dari pedang, itu bukan hiperbola, itu real. Dan ketika Anda shock betapa tajamnya sirat tersebut, maka Anda menjadi begitu ragu melangkahkan kaki Anda yang berikutnya. Tapi gak ada pilihan, gak ada opsi lain. Wal khalaiqu baina yadayka yazillun wa ya'tarun wa tanawalunhum zabaniyatun nar. Dan manusia dia, manusia itu ada di hadapan Anda. Ada yang tergelincir, ada yang jatuh, ada yang diambil oleh malaikat-malaikat penjaga neraka, ada yang kena cangkok, ada yang kena lempar, ada yang tercabik. Wa anta tanzuru ilaihim, dan Anda saksikan itu dengan kedua mata Anda. Lalu kita ingat dosa kita yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang pernah zolimin orang, makan uang orang, yang pernah gak sholat. Bukan satu kali, bukan dua kali, satu tahun dia gak sholat, dua tahun dia gak sholat, lima tahun gak sholat, yang gak puasa Ramadan. Sampai dia tanya ustaz, ketika ustaznya tanya berapa gak puasa, lupa dia gak puasa, lupa saking banyaknya. Itu semua sisi itu bergabung jadi satu. Kita ingat dosa, lalu di depan kita satu jatuh, satu jatuh, satu ditampar, satu keperentang, satu dicangkok, satu dicabik, satu ditusuk. Ada yang lampunya mati atau ada cahayanya mati. Lalu Anda ngelihat itu dengan mata kepala Anda sendiri. Faya lahu min mandharin ma'afza'uhu. Alangkah mengerikannya pemandangan pada saat itu. Betapa sulitnya yang harus dijalani, dan betapa sempitnya jalan pada saat itu. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, coba kita renungkan. Hidup ini sebentar, gak lama. Sholat itu cuma sebentar, hadirin, gak lama. Puasa itu cuma sebentar, gak lama. Kajian itu cuma sebentar, gak lama. Berbakti sama orang tua itu cuma sebentar, gak lama. Dan sebagian kita merasakan ternyata cuma sebentar, dan kedua orang tua udah gak ada sekarang. Didik anak cuma sebentar, cuma berapa tahun, jadi satu, mulai dari mata, telinga, rasa ketika kaki menginjak sirat tersebut. Lalu cahaya mati, cahaya mati, cahaya mati. Wih, semua dibuat sama Allah SWT. Wih, itu hancur hadirin, hancur. Dan yang berani bicara hanya para nabi. Kita dia enggak berani, enggak ada. Lisan yang jago debat itu, jago ngeles, jago ngejawab, jago WA, jago buat ghost account. Enggak ada. Lisan yang biasa ngomel-ngomelin istri, dibodoh-bodohin istrinya, tangan yang mungkin nampar istri, egois, enggak ada. Gemeter kaki ini, gemeter kata para ulama. Lisan yang suka suara tinggi sama suami, ngebantah ucapan suami, gak bisa ngomong, gak bisa. Kaki yang malas melangkah untuk beribadah, untuk sholat, untuk duduk di kajian. Kalau diajak kajian alasannya A, B, C, gak bisa ngomong. Yang bicara hanya para nabi. Allahumma salim, salim, salim, salim. Silakan gak enakan sama teman mulai sekarang. Silakan. Silakan gak enakan sama A, gak enakan sama B, gak enakan sama C. Tapi perlu kita camkan, yang peduli sama kita pada saat itu, yang doain kita pada saat itu, hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku lakukan ini hadza. Wa astaghfiru li wa lakum. Rabbana taqabbal minna. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.